Afan Ustaz, saya mau bertanya, siapakah ulama yang kesusahan dalam talabul ilm? Kemudian beliau pergi ke suatu tempat di mana tempat tersebut, saat di tempat tadi sang ulama ini melihat ada batu yang terus-menerus tertetes air hingga batu tersebut pecah. Kalau pecah saya nggak tahu ya. Kalau sampai lubang saya pernah dengar, tapi kalau sampai pecah saya belum pernah tahu. Ya. Kemudian ulama tadi tercengang melihat keajaiban tersebut. Ya salah. Seingat saya ini kisahnya si Al-Kisai. Ya, disebutkan dalam tarjamahnya Al-Kisai. Siapa namanya Al-Kisai? Saibul Qatar. Wallahu a'lam. Wah, baru dapat ilmunya ya, pinter. Al-Kisai itu namanya Ali ibnu Hamzah Al-Kisai. Kunyahnya, jangan kaget ya, kunyahnya Abul Hasan. Ini nama kunyah berat, oleh ya. Nama Abul Hasan itu identik dengan jago nahwu. Loh, bukan tanpa sebab. Ya, bukan tanpa sebab. Para ulama ahli nahwu kalau menyebut kaidah nahwu yang rumit itu diberi takbir qadiyatun wala Aba Hasanin laha. Ya, qadiyatun wala Aba Hasanin laha. Ini urusan enggak ada Abul Hasan di situ. Repot. Kalau ada Abul Hasan gampang. Tapi jangan salah, bukan Asidawi yang dimaksud. Ya, Abul Hasan yang dimaukan dalam perumpamaan tadi itu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ali ibn Abi Thalib ini yang punya gagasan untuk menyusun kaidah bahasa Arab. Ya kan? Enggak tahu lah. Aywa. Otomatis paham masalah bahasa Arab. Adapun Al-Kisai, Ali ibnu Hamzah Abul Hasan Al-Kisai. Al-Kisai ini Ahlul Basrah atau Ahlul Kufah? Mana Ahlul Basrah? Qismuddin 3. Fainhu? Di atas kayaknya. Ada enggak? Ketua kelas di 3. Ada? Coba tanya. Ahlul Basrah atau Ahlul Kufah? Kisai. Hah? Kufah. Aywa. Barakallahu fiik. Al-Kisai itu min Ahlil Kufah. Bahkan Syekhu Ahlil Kufah. Syekhu Ahlil Kufah. Itu Al-Kisai. Bahkan, enggak sekedar Syekhu Ahlil Kufah. Al-Kisai ini muassis madhabil Madhabi Ahlil Kufah. Ya, yang mencetuskan madhab Ahlul Kufah. Itu Al-Kisai. Sederet pencapaian beliau dalam masalah ilmu bahasa Arab. Itu tidak didapatkan secara instan. Beliau juga mengalami kesulitan di awal belajar. Sama seperti yang kita alami. Kurang lebih yang tadi disampaikan dalam gambaran pertanyaan. Kesulitan, tidak paham-paham nahwu itu apa, sorof itu apa, ya, mubtada itu apa, khobar itu apa, kan gitu ya. Ini maf'ul li ajlih atau maf'ul ma'ah atau munada, bingung, ya kan? Ya benda, aywa. Ini termasuk tamyiz atau hal. Ya, masih bingung. Maful bi pertama, maful bi kedua, apa maful bi ketiga. Enggak paham sama sekali. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Sempat hampir menyerah. Futur. Ya, hampir menyerah. Futur. Kemudian, seperti yang tadi dikisahkan, ya, saat beliau sedang termenung, tiba-tiba beliau dikagetkan dengan sebuah kejadian yang menggugah ya, kesadaran beliau. batu yang keras, batu kan keras ya, kalau lembek itu adonan donat. Ya, batu itu keras, nggak ada batu yang lembek, batu itu keras, paham ya? Kalau yang ada mirip batu tapi lembek, mungkin dia bukan batu tapi sagu. Ya, sagunya orang Ambon. Ya, atau bonggolan yang sudah kering, itu juga mirip batu. Tapi enggak sekeras batu. Batu yang keras, ya, dengan sifat alamiah yang sangat keras tadi, itu ternyata bisa lobang. Gara-gara apa? Tetesan air. Tetesan air itu lembut. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Bagaimana? Lembut. Lah kok bisa air yang lembut, yang lemah? Karena tetesan air loh ya. Ini bukan satu gelas yang dituangkan. Ya. Tapi tetesan air yang lembut. Tetesan air yang lembut tadi, yang lemah. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Bisa melobangi batu yang keras. Kenapa? Istimror. Karena terus menerus, ya kan? Terus menerus akhirnya lobang, walaupun batu tadi keras. Dari situ Al-Kisai tersadarkan, ternyata untuk mencapai keberhasilan, ya, untuk mencapai keberhasilan itu tidak boleh mudah menyerah. Harus tangguh, kokoh, tak tertandingi. Bagaikan semen Gresik. Ya toh? Itu motonya, kokoh tak tertandingi. Itu moto seorang thalib, khadibidina azani Allah wa iyakum. Enggak boleh mudah menyerah. Kalau sekarang gagal, coba lagi. Sekarang enggak paham, belajar lagi. Terus sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan, ya, pintu ilmu untuk kita. Kalau sudah dibukakan pintu ilmu, tidak butuh waktu lama. Tahu-tahu, set, paham. Itu ya. Hakadai khanifidina azani Allah wa iyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami pasti akan memberikan hidayah, akan kami mudahkan untuknya jalan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipahami? Sudah dipahami? Naam. Nah, dari kejadian kecil tadi menyadarkan Al-Kisai, akhirnya beliau kembali thalabul ilmi, semangat membaca, kokoh tak tertandingi, sampai akhirnya dalam ilmu nahwu menjadi seorang ahli. Bahkan enggak sekedar ahli, pakar ahlul kufah. Ya, kelas berat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan tidak menutup kemungkinan, tidak ada yang mustahil, akan muncul yang selevel dengan Al-Kisai dari generasi antum. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Allahumma amin. Ya. Jangan merasa kecil hati. Ya. La takul qad zahabat arbabuhu kullu man saru ala darbi wasal. Itu. Ya. Itu prinsipnya. La takul, jangan sekali-kali pernah mengatakan qad zahabat arbabuhu, sudah lewat masanya para ulama. Tak mungkin kita jadi Al-Kisai. Mustahil antum jadi Farosdak. Wong Jawa kok jadi Farosdak. Padahal Farosdak orang Persia, bukan orang Arab. Ya, Farosdak Persia, bukan orang Arab. Jadi ahli nahu. Wong Jawa iso. Ngono ya? Wong Jawa iso. Ya. Apalagi orang Maluku, sing ada lawan. Ya, bisa. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Jadi wabi, aywa, kullu man saro ala darbi wasol. Siapapun yang mau berjalan di atas jalan yang sama, wasol, dia akan sampai pada tujuannya. Hakadha ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Nah. Baik.